beda beca. Ngomong ini jebul mayak. Wes dasare nek sifatmu kuwi jan marai mangkel. Lelaki lanang sing sugih awakmu langsung gatel. Opo meneh sing go ninja? Darah kuwi sing go FU. Wes marai awak ngelu. Dadi preman loro untu. Aku wes ngerti aslimu. Jebulmu padu palsu. Dimodali ninja FU. Kowe iso dijak kentu. Ning omah sopan kudungan. Ning jaba kaya bajingan. Wah. Cepat langsung minggat ra mikir ke aku sapa saiki ngejak sulung.